الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar pencurian. Telah kita terangkan hikmah disyariatkannya, ditegakkan hukum had potong tangan bagi seorang pencuri, bahwa yang demikian akan mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang berikutnya, akan membuat efek jera bagi pelakunya, dan juga sebagai peringatan bagi mereka yang mendengarkan dan menyaksikan penegakan hukum had tersebut, agar kemudian mereka merasa ngeri dan menjauhkan diri darinya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu al-thaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu wujubi haddis sariqah, syarat-syarat diwajibkannya penegakan hukum had dalam kasus pencurian. Yushtaratu liiqamati haddis sariqati wa qat'i sariqi asyurutu taliyah, disyaratkan dalam hal menegakkan hukum had pencurian dan memotong tangan pencuri harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ayyakuna akhadha al-mala ala wajhi al-khufyah, bahwa dia mengambil harta dengan cara diam-diam secara khufyah. Dia melakukannya secara tersembunyi, dia berkeinginan untuk tidak diketahui oleh pemiliknya. Fa illam yakun kadzalik fala qat'a, apabila tidak demikian, tidak dilakukan dengan cara diam-diam, maka tidak ada hukum potong tangan. Fal muntahibu ala wajhil ghalabah wal muqtasibu wal mukhtatifu wal kha'inu la qat'a alaihim, maka al muntahib, yang dimaksud al muntahib adalah seorang yang mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan. Dia lebih bersandar kepada kekuatan, itu namanya muntahib. Seorang yang mengambil harta orang dengan kekuatan, ala wajhil ghalabah, yaitu dengan cara menaklukkan, mengalahkan pemilik harta tersebut. Misalnya dia tiba-tiba menarik kalung seseorang, dia langsung menariknya terang-terangan. Orang yang kalungnya diambil tidak mampu berbuat apa-apa karena dia punya kekuatan. Nah, ini namanya al-muntahib. Al-muntahib mengambil harta orang dengan power. Dan dia melakukannya secara terang-terangan. Wal-muqtasib, dan seorang yang melakukan ghasab. Al-muqtasib atau al-ghasib sama seperti muntahib. Sama seperti muntahib. Namun al-ghasab itu lebih bermakna umum. Maknanya lebih luas dibandingkan intihab. Kalau intihab kaitannya dengan mengambil barang yang barang ini bisa berpindah-pindah. Ya, dia mengambil jam milik orang, dia mengambil HP, dia mengambil tas dan yang semisalnya. Dengan cara terang-terangan mengandalkan kekuatan. Itu namanya an-nahb, intihab. Al-ghasab merampas harta milik orang lain termasuk barang-barang yang menetap. Tanah misalnya, dia mencaplok tanah milik orang. Dia mengatakan, ini tanah saya. Orangnya tidak mampu menghindari kezaliman tersebut. Atau mengambil rumah milik orang. Dia mengatakan, ini milik saya. Mau apa? Nah ini namanya ghasab. Mengambil dengan kekuatan termasuk barang-barang yang tidak berpindah-pindah. Aqar. Wal-mukhtatif. Al-mukhtatif seperti yang kita sebutkan kemarin. Al-mukhtalis, pencopet. Wal-kha'in la qata'a alaihim. Dan orang yang berkhianat. Orang yang menipu orang lain. Setelah dia diberi amanah, ternyata dia melakukan penipuan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori pencurian. Sehingga tidak dikenakan kepadanya hukum potong tangan. Ya ada hukum yang lain tentunya. Namun untuk menegakkan hukum potong tangan khusus bagi seorang yang melakukan tindakan pencurian. Melakukannya secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemiliknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Tidak ada hukum potong tangan bagi seorang yang berkhianat ketika diberi amanah. Seorang yang muntahib, mengambil harta orang dengan cara yang paksa, wala mukhtalis, demikian pula seorang pencopet yang lebih mengandalkan kecepatannya untuk menghindari penangkapan. Maka ini tidak ada hukum potong tangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi ini syarat yang pertama, bahwa dia mengambil harta itu dengan cara diam-diam. Yang kedua, ayyakuna sariqu mukallafan balighan aqilan. Bahwa pencuri tersebut seorang yang mukallaf. Dia telah mencapai usia balig dan dia berakal, akal sehat, bukan orang yang gila. Fala qat'a 'ala as-saghiri wal majnun, maka tidak diterapkan hukum potong tangan bagi anak kecil yang belum balig dan bagi orang yang gila. Li'annahu marfu'un 'anhum at-taklifu kama marr, sebab terangkat dari mereka beban syariat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Walakin yu'addabu as-saghiru idza saraqa. Namun seorang anak kecil apabila dia mencuri maka diberi pelajaran, pendidikan yang mendidiknya, yang mengarahkannya kepada yang lebih baik. Yang ketiga, ayyakuna as-sariqu mukhtaran. Bahwa orang yang mencuri dia melakukannya berdasarkan pilihannya, inisiatifnya, bukan dalam kondisi terpaksa. Fala qata'a 'ala al-mukrah, maka tidak ada hukum potong tangan bagi seorang yang terpaksa. Li'annahu ma'dzurun, sebab dia diberi uzur karena dia terpaksa. kamu kalau tidak mencuri barang si fulan, maka kami akan membunuhmu, misalnya. Sehingga dia dalam keadaan terancam jiwanya apabila dia tidak melakukan pencurian. Terpaksa dia melakukan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Telah diangkat dari umatku ini pencatatan dosa dan kesalahan apabila seorang melakukannya karena kekeliruan, karena lupa, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Yang keempat, ayyakuna aliman bitahrim fala qata'a ala jahilin bitahrim as-sariqah. Bahwa pelaku pencurian tersebut mengetahui bahwa hal ini merupakan perkara yang diharamkan, maka tidak ditegakkan hukum potong tangan bagi orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang hukum mencuri, bahwa yang demikian diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayyakuna al-masruqu malan muhtaraman. Harta yang dicuri merupakan harta yang terpelihara, yang terhormat. Bukan harta yang mengandung unsur-unsur yang haram. Fama laisa bimalin la hurmata lahu. Maka yang tidak termasuk harta, maka tidak ada kehormatan bagi harta tersebut. Dan tidak disebut mal dalam istilah syar'i. Sebab telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang dimaksud al-mal, harta, dalam istilah syar'i, al-ayn, allati yuntafa biha mubahan. Al-aynu al-mubahatun nafa', sesuatu yang manfaatnya mubah, bukan sesuatu yang manfaatnya haram. Sesuatu yang pemanfaatannya haram tidak disebut harta dalam istilah syar'i. Ka'alatil lahwi, seperti alat-alat musik. Ada seorang mencuri gitar misalnya, atau mencuri seruling, atau mencuri alat-alat musik. Maka tidak ditegakkan padanya hukum potong tangan. Wal khamri, atau mencuri khamr yang memabukkan, mencuri narkoba dan yang semisalnya. Wal khinzir, babi. Wal maitah, bangkai. Maka ini semua tidak termasuk harta. Wa kadza ma kana malan lakinnahu ghairu muhtaram. Demikian pula jika harta itu merupakan harta yang dia termasuk harta, pemanfaatannya mubah, namun bukan harta yang terpelihara oleh pemiliknya. Kamalil kafiril harbi, seperti halnya harta milik orang kafir yang halal untuk diperangi, yang halal untuk diperangi. Kita mengetahui bahwa kafir itu macam-macam keadaannya. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahid, ada kafir musta'min. Jenis-jenis kafir ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, kecuali apabila mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar perjanjian damai dan seterusnya. Yang boleh untuk diperangi adalah kafir harbi, orang-orang kafir yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Dan hartanya halal bagi kaum muslimin, termasuk fai, termasuk ghanimah, harta rampasan perang. Maka harta mereka tidak terhormat. Sehingga seorang mengambil harta dari seorang yang kafir harbi, tidak ditegakkan padanya hukum potong tangan. Fa innal kafira al harbiya halalud dami wal mal la qat'a fihi. Maka orang yang kafir harbi halal darah dan halal hartanya, sehingga tidak ada potong tangan bagi seorang yang mengambil dan merampas hartanya. Oleh karena itu, ma'asyar alaikum warahmatullah, ada keyakinan sebagian, dan ini keyakinan khawarij, keyakinan sebagian jamaah-jamaah dari para pembawa paham DITII, NII, pemahaman khawarij, itu berkeyakinan bahwa setiap harta orang kafir halal. Setiap harta orang kafir halal. Ya. Tidak terpelihara dan tidak terjaga. Boleh untuk diambil. Dengan cara mencuri, dengan cara memaksa, merampok. Boleh. Dalam pandangan mereka. Makanya jangan heran kalau kadang kita mendengarkan beberapa peristiwa yang terjadi di beberapa daerah. Ya, perampokan. Merampok bank, merampok toko emas. Yang dilakukan oleh orang-orang yang suka menggembar-gemborkan istilah jihad. Fisabilillah. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad. Karena keyakinan mereka bahwa harta tersebut adalah ghanimah, harta rampasan perang. Semua harta milik orang kafir boleh diambil. Maka mereka menghalalkan perampokan, menghalalkan pencurian. Masuk ke dalam supermarket, itu mereka berkeyakinan halal, boleh diambil. Asal enggak ketahuan aja. Asal enggak ketahuan, ambil. Ya. Itu faid. Itu ghanimah. Maka ini pandangan yang batil. Ya. Akhirnya semakin memperburuk citra Islam. Islam membolehkan pencurian. Islam membolehkan mengambil harta milik orang lain tanpa hak. Ini dibangun di atas keyakinan-keyakinan yang batil yang menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.